السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita teruskan lagi kuliah tafsir menggunakan kitab Tafsir Al-Aisar karangan Syekh Abu Bakr Jabir Al-Jazairi rahimahullah, dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Hai, ha, 12. Okay, 17 dah lah. Ha? Contoh, cerita bahawa Allah umpamakan kita seperti apa? Seperti menyalakan api. Saya rasa dah saya. Tak ada malam tu lah, balik cepat sikit tak? Absent? Haa, dah Syekh. Malam ni 21-22 insyaAllah kan? Yang 17-20 tu saya dah. Haa, 17-20 dah malam tu. Malam ni 21 hingga 22. Dah, malam ni 3-24. Allahu Akbar. Laju juga ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Wa in kuntum, sekiranya kamu semua. Kuntum berada. Kana kuntum. Kalau mufrad kana. Kuntum antum. Sekiranya wa in, sekiranya kuntum kamu semua fi, berada di dalam raib. Apa itu raib? Zalikal kitabu la raib. Syak, ragu pada Al-Quran. Syak ragu ni pada Al-Quran. Allah datang apa perintah daripada Allah? Betul ke ni? Ada larangan daripada Allah? Betul ke Tuhan larang macam ni? Ada syak. Raib. Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Inilah Al-Kitab, yakni Al-Quran, yang tidak ada raib. Apa itu raib? Syak. Sekiranya kamu berada dalam keadaan syak ragu, minma, daripada apa? Min, kalau Allah sebut Al-Quran, min sebahagian. Bukan mestinya ragu sepenuhnya. Sebahagian, sikit saja daripada Al-Quran pun. Syak, sedikit daripada Al-Quran, mimma nazzalna, daripada apa yang kami turunkan. Itu Al-Quran. Ala abdina, ke atas hamba kami. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kamu semua wahai manusia ragu, syak, tak percaya dengan apa yang diturunkan di dalam Al-Quran yang mana kami turunkan kepada hamba kami iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan cabar antum. Fa'tu bi suratin min mislih. Cubalah kamu datangkan, cuba kamu cipta reka satu surah saja. Fa'tu bi suratin min mislih. Satu surah. Saya tak mesti panjang. Yang paling pendek 3 ayat kan. Surah tu At-Takatsur. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwa huwal abtar. 3 ayat. Cuba buat kurang pada itu tak apalah. 2 ayat cuba buat. Tapi jangan tiru. Tak boleh. Wada'u syuhada'akum. Kumpullah semua syuhada, pembesar ataupun pakar-pakar di kalangan kamu. Kalau anta tu pakar saintis kan, saintis kan pakar. Kumpul seluruh pakar seluruh dunia buat satu surah. Kalau Kristian tak percaya dengan kitab kita, kumpulkan semua paderi-paderi rahib antum buat cipta Al-Quran. Kalau anta ustaz-ustaz, kumpulkan semua ustaz buat satu surah Al-Quran yang sama. Daripada Alif Lam Mim sampai Nas. Jangan tiru. Min, kalimah min pun daripada Allah. Wow, sebiji daripada Allah. Jangan tiru. Tak boleh antum. Jangan guna wow, jangan guna min. Tuhan guna Alif Lam Mim. Huruf. Kalau belajar tajwid, panggil apa tu? Al-Maddul Lazim. Al-harfi al-musaqqal. Berat kena alif lam mim. Tak boleh anta. Itu Tuhan guna 3. Kadang-kadang Tuhan guna 1 pun ada qaf. Sad. Sama nun suratul qalam. Wal qalami wa ma yasturu. Buat. Tapi jangan guna tu. Jangan guna kalimah Allah alif sampai ya, jangan guna. Kalau kamu kata Al-Quran itu bukan daripada Allah. Wada'u syuhada min dunillah, selain daripada Allah. Apa maksud selain daripada Allah? Jangan guna satu pun daripada ayat Allah. Jangan guna. In kuntum sadiqin, in sekiranya kuntum, kamu rasa kamu berada dalam keadaan sadiqin, benar. Allah tahu kan, kita tahu tak boleh nak buatnya. Tapi ramai juga yang kufur. Itu yang kita hairan. Allahu Akbar. Fa in lam taf'alu, fa in justru, fa tu justru lah ataupun oleh itu. Fa in oleh itu, in apa in? Sekiranya. In fa'alta kaza wa kaza, sekiranya kamu melakukan begitu dan begini. Fa in oleh itu, sekiranya lam taf'alu. Kalau kalimah lam masuk ni, kalimah jazam lah dipanggil kan. Tayyib. Kamu rasa tak mampu, tak boleh nak buat. Fa'ala, masa buat. Lam taf'alu, kamu rasa tak mampu buat. Walan, Tuhan masuk lagi, tegas. Dan memang sampai kiamat pun kamu tak boleh buat. Walan taf'alu, fattaqun nar. Bertakwalah daripada api neraka Allah. Kalau rasa semua ayat Quran betul, bertakwalah kepada Allah. Allah. Ada larangan pada Al-Quran terus tinggalkan. Ada suruhan terus lakukan. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ Berwaspadalah, berhati-hatilah orang yang suka menyanggahi kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hati. Bimbang yusibahum fitnah. Allah akan menimpa kepada mereka fitnah, ujian. Au yusibahum azabun alim. Atau Allah akan timpa kepada mereka azab yang amat pedih, macam umat-umat terdahulu. Kaum 'Ad, Samud, Fir'aun ditenggelamkan. Fa'aghraqnahum. Allah. Tsunami sekejap apa kita takut, Syekh? Belum lagi Tuhan lenyapkan separuh daripada bumi ini. Boleh dengan kuasa Allah. Hati-hati. Falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi. Hati-hati orang suka menyanggah kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattaqun nar. Fattaqun nar, bertakwalah terhadap api neraka Allah. Allati waquduhan nas wal hijara. Apa waqud? Bahan bakar, yang menjadi bahan bakar dia. Tuhan jadikan neraka an-nar, yang duduk dalam dia tu terdiri daripada manusia dan al hijara. Apa al hijara? Batu. Patung. Uiddat lil kafirin. Itulah janji buruk bagi orang-orang yang kafir. Apa itu kafir? Tak percaya dengan Al-Quran. Kafir. Saya dah jelas pada antum, iman lawan dia kufur. Apa itu iman? Percaya. Lawan dia kafir. Apa itu kafir? Tak percaya. Benda percaya, hati. Pasal itu kita belajar rukun iman. Benda itu benda hati. Antara tak beriman, orang tak tahu. Antara murtad pun tak tahu, Syekh. Kadang-kadang nampak perbuatan murtad pun dia tak murtad. Seperti Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, ketika dia kena azab kan syadid ketika di Makkah. Orang-orang beriman, sahabat-sahabat Nabi beriman, ketika di Makkah dia azab teruk-teruk. Ada juga di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Bilal ibn Rabah, bukan Bilal. Siapa Syekh yang apa benda maknanya Sumayyah? Siapa Syekh? Ibunya bernama Sumayyah. Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Mak dia Sumayyah disula, Syekh, jolak daripada bawah ni, bawah dia sampai tembus mulut. Mak dia. Nama Sumayyah. Kenapa? Semata-mata beriman. Percaya bahawa Allah itu atas, dia tak percaya lagi dah dengan patung Allat, Al-Uzza, Al-Manat. Kerana percaya dengan Allah dan percaya bahawa Muhammad Allah tu kena azab. Sama juga dengan antum. Bila anda nak kembali pada kitab Al-Quran Sunnah, anda kena cela, kena azab, kena fitnah. Bila anda nak kembali bertaubah, nak kembali kepada Allah, anda akan dapat banyak fitnah. Apa itu fitnah? Ujian. Orang merompak nak bertaubat, dia akan banyak ujian. Kita dapat ujian. Penzina nak berhenti daripada berzina, banyak ujian dia. Dah lari pindah pun ada elok tepi rumah dia. Ada apa? Ada bosia 4-5 orang. Ujian. Tak senang nak kembali pada Allah. Allah uji. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka? Mentang-mentang dia kata amanna, kami beriman, kami tak uji mereka. Ingat senang ke? Ahasiban nas, adakah manusia menyangka an yutraku, kami akan tinggalkan mereka? Mentang-mentang dia kata amanna, yaquluna amanna, kami beriman pada Allah. Kalau ingat kita tak uji. Fahum la yuftanun, adakah mereka menyangka kami akan tinggal dia? Tak boleh fitnah, tak boleh ujian. Lagi anta nak kembali kepada Allah, lagi banyak ujian anta. Dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kan, mafhum. Lagi anta kuat kepada Allah, lagi kuat pegangan agama anta, lagi kuat ujian anta. Orang yang paling Allah suka, orang yang paling Allah uji. Anta dapat musibah. Semalam kan, ada orang perempuan 18 tahun buat sihir kan, ada kena sihir, pergi Rupiah, meninggal dia hari ni. Semalam, 10:30. Baik. Ujian itu musibah, ujian. Mana Allah sayang. Lagi anta kena ujian, anta ingatlah itu sebenarnya Allah sayang pada anta. Yang kita risau tu hantar uji langsung. Risau kita. Muskil. Kita tengok orang kafir. Lagi kaya dia, tak ada apa-apa, dia tak tinggal kepala pun. Kenapa? Tuhan tinggalkan dia. Tapi kita beriman ni lagi teruk saya kena ujian, lagi kita nak semayam. Rasa bawah ni nak tabak dah ustaz kan? Okey, semayam. Lagi itulah lagi banyak saya tak ada mari. Jadi, dengan sebab itu, anda kena juga teruskan. Kena lawan semua syaitan itu. U'izzat lil kafirin. Itulah janji buruk bagi orang yang kafir. Fayib al-raib. Al-raib, keraguan. Yang disertai rasa gelisah. Saya dah jelas pada antum. Maksud bukan tak percaya saja pada Al-Quran. Tapi berada dalam keadaan gelisah. Rasa tak percaya tapi betul. Itu beza. Tapi orang beriman dia percaya ada Allah. Okey, tak ada apa. Percaya ini kitab Allah daripada Allah. Dia percaya. Okay. Tapi kalau tak percaya, nak kata tak percaya, rasa macam ada Tuhan. Nak kata tak betul, bila buat kajian betul. Al-Quran kan? Baik? Macam mana? Macam mana saya? Hantar pagar 50-50. 50-50 kan? Allahuakbar. Kan? Subhanallah. Memang pun. Orang kafir tak percaya. Tuhan kata, khalaqas samawat sab'an tibaqa. Bukan khalaqas samawat. Betul lah. Kami mencipta langit keadaan ada sab'an tibaqan. Ada 7 lapisan langit. Kaji dia mana cari lapisan. Tak jumpa lapisan kan. Habis duduk dalam lingkungan lapis-lapis pertama baru. Tak keluar-keluar. Pergi dari atas pun tak mau dia. Baik, macam yang lepas kita cerita apa-apa. Apa? Kita cerita ba'allazi ja'alakumul arda firasan was-sama'a bina'an. Tak habis-habis kaji bab langit saja, bab air hujan, bab habis-habis. Alam tara annallaha yusji sahaban, thumma yu'allifu bainahu, thumma yaj'aluhu rukaman, fataral wadqa yakhruju min khilali. Wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin. فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ. Adakah kamu tidak memperhatikan? Alam tara anna allaha, sehingga Allah yuzji sahaban, memperjalankan awan. Kaji dia, kalau mbut apa, awan ni awan apa sahaja? Itu apa ingat sains-sains ni kan? Ada awan apa? Macam-macam ni awan kan? Juga, anta tahu kan? Anta lebih arif pada saya, Pak tu. Saya tak tahu. Tak tahu nama tu. Saya kalau bahasa Inggeris pun kan. Kalau bahasa Perancis, bahasa Jerman saya tahu sikit. Istilah dia tu. Kan? Macam Ewan tu lah. Awan tu Ewan lah. Kalau Jerman lebih kurang lah kan. Baik. Antara tahu tu. Ada kombus apa semua tu. Kapu semua tu lebih kurang lah. Yuzji sahaban. Summa yu'allifu bainah. Bukan Tuhan hanya memperjalankan awan tu. Dia satukan awan-awan tu. Awak pernah tengok langit ke? Tak pernah tengok? Allah. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalaha? Adakah kamu tak nak memerhati Quran ke nak suruh Tuhan kunci hati kamu? Tadabbur. Tadabbur, perhatikan ciptaan Allah macam mana yu'allifu baina. Tuhan sambung antara awan dengan awan. Summa yaj'aluhu rukaman. Kemudian kamu tengok awan seperti berkumpul, tebal. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ. Bukan. Betul lagi. ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. Lepas berkumpul, kamu nampak tak? يَخْرُجُ. Keluar daripada itu. الْوَدْقَ. Apa الْوَدْقَ? Kikisan air. Allahu Akbar. Allah memperjalankan. Awak nampak mendung kan? Ingat hujan dapat hantar. Hantar pelan pukul 3 hujan. Mendung macam ni. Jangan tengok ujian tak ujian. Itu ujian tempat lain. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah. Wa yunazzilu minas sama'i min jibal. Kamu tak tengokkah? Kami turunkan daripada langit. Apabila kamu perhatikan seperti bukit, gunung kanan, al-jibal. awang tu lah, kamu nampak dia punya awang tu boleh macam gunung. Ya, sebut perhati dengan macam gunung bentuk dia. Sayyid, tapi turun daripada dia Bardin, apa Bard salji. Tapi kamu tengok, tempat kita ada hujan, tapi tempat kita ada salji, tak ada. Tapi tempat orang lain dekat Europe ke apa semua kan, saya tak pernah pergi pun. Tapi dia ceritakan, kawan saya ada belajar sana, ada salji. Ada hujan kat dia? Salji tu pun. Hujan tu juga sana. Wallahu ta'ala, saya tak tahulah. Ada. Tapi ada yang tempat salji saja tanpa hujan, ada tak? Tak pernah tahu. Wallahu ta'ala. Mana tahu kerja Tuhan tu. Nampak? Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallahil Azim. Jangan ragu, Syekh. Taib al-ghaib, kegoncangan. Nampak macam tak betul dah Quran, tapi kajian betul lah. Tuhan kata memang betul lah. Duk fikir-fikir, bergerak awal ni kan, siapa tukar bergerak, duk kaji, ada angin. Dia kata, dia bergerak pasal ada angin, bukan kerja Tuhan. Habis tu angin siapa buat? Inna fi, dalam surah Al-Baqarah, inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil layli wal nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yansa'un nas وَمَا أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ مو tak tengok ke Tuhan kata? Tuhan cipta apa? خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Mu tak tengok ke Tuhan cipta langit bumi ni? Kemudian pertukaran waktilaf surga siang malam, tak nampak ke? Demon boleh nak kekal malam saja? Tak boleh. Malam je. Tak boleh je. Jenuh juga anta. Ada satu kali Tuhan buat panjang malam bila nak kiamat. Min alamati sa'. Antara tanda kiamat, Tuhan naikkan matahari daripada maghrib, daripada tim barat. Allahu Akbar pada malam tu dalam hadis sahih. Pada malam tu orang nak buat ibadat, dia sebut ibadat qiyamul lail. Qiyamul lail lah, bukan tarawih saja. Qiyamul lail hari buat buat qiyamul lail. Bangun, biasa bangun pukul 4 pagi. Saya bangun solat tarawih, qiyam, tidur dia. Sekejap. Bangun lagi, tidur lagi. Dah 4-5 kali tidur ni, tak pagi-pagi lagi ni. Rupanya pagi esok dah kiamat, nak kiamat. Masa tu Tuhan kata wajafatis suruf. Nabi katakan, wajah fatih suhuf. Apa itu wajah fatih suhuf? Kita amalai tutup dah. Siapa yang nak salat, nak berimam waktu itu dah. Tak dicatat lagi. Allah. Subhanallahil azim. Kembali pada ayat. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil layli wan nahar. Ada satu kali Tuhan panjangkan malam kan? Baru tak tahu. Risau juga entah. Kalau orang beriman, orang ada belajar Quran hadis, dia tahulah. Nak kiamat esok. Kalau tak belajar, tak tahu apa-apa. Masa malam macam ni kan. Lagi dia tu, kita dah biasanya waktu ni kita duduk parti sekolah, waktu ni balik ni. Okey je. Masa malam lama sangat. Okey. Dia pun menari lagi. Allah. Dia tak tahu esok ni nak kiamat ni. Menari lagi menari. Dah mabuk bangun balik. Sedar Biasa mabuk kat rumah tidur kan. Habis tu orang dah angkat dia masuk rumah. Hari ni mabuk sedar itu. Minum lagi, mabuk lagi. Allahu Akbar. Bangun esok, matahari naik sebelah barat dah. Nak menandakan kiamat, nak untuh habis dah. Bulan bintang semua nak jatuh semua. Saya waqtila fil laili wan nahar wal fulk allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Kamu tak perhati ke tentang al fulk? Apa al fulk? Bahtera, kapal. Allahu Akbar. Wal fulk allati tajri fil bahr. Kamu tak perhati ke kapal duk jalan, duk berlabuh atas laut tu, dekat dalam laut tu? Yanfa'un nas, banyak memberi manfaat kepada manusia. Kalau lah tak kapal tu, demo tak boleh berhubung punya antara negara-negara. Dululah. Sekarang ni ada kapal terbang dah saya. Dulu tak ada. Orang nak pergi Mekah pun naik kapal. Kan nak pergi ke Mekah naik kapal dulu. Nak pergi belajar ke Mesir pun naik kapal. Ke Mekah Madinah naik kapal dulu. Pergi haji pun mati dalam kapal. Tampak dalam laut macam tu. Orang tua cerita lah. Saya tak tahu, saya tak pergi. Orang tua cerita, tampak dalam laut macam tu. Dia nak tandang kat mana. Bermanfaatnya kapal tu. Allahu Akbar. Hah? Apa tadi? Nah, wal fulkil lati tajri fil bahri ma yanfa'unas. Wa anzala minas sama'i ma'an, kami turun hujan daripada langit, fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Kami turun hujan daripada bumi yang kini kontang itu, kami berhidupkan sebab hujan itu. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita hujan sehari. Nah, kita alhamdulillah syukur. Kalau kemarau pun pening kepala juga kita. Habis mampu apa pokok kita. Kita tanam. Allah. Wa tasrif ar-riyah, dan juga macam mana kami memperjalankan angin. Was-sahab, macam mana kami memperjalankan as-sahab. Apa itu as-sahab? As-sahab saya cerita tadi. Awan. Musaffari bainas sama'i wal ard. Awan tu boleh berjalan antara langit dan bumi. Tak perhati ke? Kedak-kedak awan tu naik ke atas, jat ke bawah, jat ke atas, jat ke bawah. Cuba perhati. La'ayatul liqaumin ya'qilun. Tapi kami nak cerita kat kamu semua ni, bagi orang yang ada akal saja. La'ayatul liqaumin ya'qilun. Yang ada akal. Hak ini tak ada akal, tak cerita lah. Kami bukti macam mana pun, memang tak nak percaya dia. Kita tahu, jangan syak daripada Al-Quran. Ha, jadi, kalau kamu yakin memang Al-Quran daripada Allah, amallah. Amallah Al-Quran. Itulah pusaka Nabi SAW. Amallah. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa sahaja didatangkan oleh Muhammad kepada kamu, ikut, ambil. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa sahaja Nabi larang, tinggal. Senang cerita. Duduk khilaf macam saya cerita anda. Tak payah nak khilaf-khilaf. Duduk tekak berada, buat tak buat, buat tak buat. Apa Nabi buat, buat. Memang yakin, confirm. 100% punya, betul. Apa saja Nabi tinggal, tinggalkan. Walaupun duduk tekak, tinggal tak mestinya, tak boleh. Orang tekak kan. Kalau saya ambil jalan ikhtiar, jalan berhati-hati. Kita tak buat macam Nabi buat. Apa yang saya nak kata? Tak benda tu yakin. Takkan Nabi nak menipu kita? Dan Allah sendiri sebut dalam Al-Quran, kan kita percaya kan, tak syak kan? Dalam Al-Quran tu, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa Nabi suruh, kamu buat lah. Apa Nabi buat mari tu. Apa Nabi tinggal, kamu tinggal. Kalau sahabat buat pun, Nabi buat, mana kamu nak tahu tu? Contoh kata, sahabat buat. Ulama akan hilaf, contoh kata apa? Bak zakat, dia kata. Nabi SAW esok nak raya, malam ni hantar zakat. Hantar berah, hantar apa. Boleh tak nak hantar sebulan sebelum raya? Zakat, boleh. Nabi yang Nabi buat, hantar zakat pada malam atau sehari sebelum raya. Nabi buat. Boleh tak nak hantar sebulan sebelum tu? Ah, Nabi tak buat sah. Kalau hantar tak nak mana? Nak buat ikut Nabi ke nak ikut sahabat? Ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Radiyallahu anhuma. Ana Umar bin Al-Khattab. Nama dia Abdullah bin Umar. Dia mengharuskan 2 hari. Atas berdasarkan perbuatan Ibnu Umar ini, ulama istimbak hukum. Ulama istimbak. Apa istimbak? Keluarkan hukum selain pada itu. Mana khilaf. Harus. Sebulan belum tu boleh. 2 bulan boleh kalau ada kepentingan. Ada khilaf. Ada tekak sama anta. Apa faedah? Kalau saya sebagai ikhtiar, hantar pada malam tu, habis itu. Memang tepat Nabi buat. Boleh tak ikut sahabat? Boleh juga. Tetapi hujah hantar tak kuat. Kenapa hak yang buat yang sepatutnya kita ikut? Nabi SAW. Sahabat tu jatuh kedua saja. Tak satu dalam istimbat hukum, kaedah hukum syarak, sama kitab Allah. Nak keluar hukum apa-apa, haram halal, mesti tengok Quran dulu. Semua, hatta al-imam syafi'i pun. Tengoklah kaedah macam imam syafi'i dengan hukuman. Yang kedua, tengok daripada hadis. Tak ada dalam Al-Quran, tengok dalam hadis. Bukan tak ada macam mana, kadang-kadang tak jelas daripada Al-Quran. Contoh, arak haram. Rokok, mana nak ambil hukum? Ada? Tak ada. Itu macam saya kata, hidup gam semua tu, ada gam? Tak ada. Apa? Tak ada syah. Kalau kat Mesir, tak ada syisah. Saya macam-macam lah saya. Dadah dan sebagainya semua. Mana nak cari? Tak ada. Dalam hadis ada. Hadis cerita. Kullu mus apa ni? কুল্লু মুসকিরিন খামরুন ওয়া কুল্লু মুসাক্কারিন হারাম। كل مسكين كل خمر مسكين وكل مسكين حرام تعرأت ممبوكان تممبوكان حرام كل مسكين خمر وكل مسكر حرام setiap yang memabukkan itu dinamakan arak dan setiap apa benda yang memabukkan itu haram, dia kata. Baik, maksud arak atau faham kat sini, arak tu tak setinya hak yang tadi tengok apa kau sebut semua tu, itu jenama saja. Tapi pada asal kejadian dia, macam sama juga dengan apa bendanya kelapa kan. Pokok kelapa buat apa? Tuak lah, tuak. Saya panggil tuak kat sini, saya tak tahu panggil apa. Ha? Dia panggil apa? Tuak juga. Ha? Roli? Todi? Ha, todi. Tak kira lah todi. Lebih kurang lah tu. Oh, lagi jauh todi lah. Okey lah, todi pun todi lah. Ha? Ha, boleh? Ha? Air nira? Ha, air nira saya. Oh, tadi tu apa saya? Ha? Oh, Hindu punya. Allahu Akbar. Ha, okay lah, kita ambil hak orang Melayu punya lah. Jangan ambil Hindu punya. Apa tadi? Nira. Ha, saya panggil air tuak. Okey. Air tuak boleh minum? Boleh. Pasal dia apa? Tak memabukkan. Tapi bila hantar simpan lama kan, sampai dimasak semua, boleh memabukkan? Tak boleh. Haram. Tapi bila simpan lama lagi, dia akan jadi cuka. Boleh tak? Boleh. Ha, dia cakap pak tu, pak benda tu, pak memabukkan. Bukan pak cuka, pak baru dia masam tu, ha, kan? Tapi orang kita memang macam tu. Hak dia macam tu lah nak cari penyakit. Apa ceritanya? Lagi banyak-banyak minuman, hak tu juga dia nak buat. Manusia orang gitu. Kan? Arak tu kalau tak, kau sambil sikit, tak mampu tak? Okey. Hak tu juga nak cari. Sebanyak-banyak minuman, teh, kopi, milo, nescafe, neslo, macam-macam kan campur kan? Allahu Akbar, dia tak nak minum. Memang manusia memang jenama dia gitu. Atau berspesies dia. Spesies suka ingkar. Susah lah jenama manusia. Padahal kita lah manusia kan? Macam saya rasa saya jin. Allahu Akbar. Abdina. Mimma nazzalna ala abdina. Siapa abdina? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu bi suratin min mislih, yang serupa dengan Al-Quran. Saya tak boleh tengok. Saya kisah. Saya tengok mana ayat. Setelah Allah Ta'ala menetapkan pada ayat sebelumnya. Ayat sebelum dia. Kita baca apa? Ya ayuhannas i'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Bab sebab ibadah kepada Tuhan kamu sebelum ni menciptakan kamu sebagainya itu. Itu bab tauhid. Tauhid rububiyah. Ciptaan Allah. Sayyid. Bagaimana kita kena tauhid pada Allah rububiyah. Tidak ada niddan. Saya dah jelas. Apa itu niddan? Fala taja'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan jadikan Allah ada satu tandingan. Maknanya kalau apa bendanya Tuhan itu maha mendengar, ada satu yang lain maha mendengar. Kita beribadah kepada jin. Merasakan jin tu boleh beri manfaat pada anta. Padahal dia pun makhluk juga. Tak boleh. Anta menjadikan jin itu sebagai niddan sama dengan Tuhan. Sanggup menggunakan jin untuk kalau kita panggil apa? Panggil toyun. Ya, sanggup guna jin tu. Dia nak lawan Tuhan kan? Yang beri rezeki Tuhan. Tapi dia nak jalan syarikat, dia pergi guna jin. Lagi senang. Guna Tuhan ni lambat sikit. Kalau hantar buat dosa, Tuhan tak makbul doa hantar. Kan? Guna jin tak apa, dosa pun okey je. Pasal jin memang suka orang berdosa ni. Dia nak syirikkan hantar. Baik. Kemudian pada ayat ini, Allah menetapkan pokok agama yang kedua. Itu peneguhan terhadap kenabian Rasulullah SAW tanpa ada sebarang kekeliruan. Sebarang bantahan. Argument kan? Sayyid. Ha, mula-mula Tuhan suruh supaya kita mengukuhkan tauhid rububiyah, ketuhanan kita pada Allah, kemudian kita mengukuhkan iman kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anda tak percaya dengan Al-Quran, banyak anda tak percaya dengan Muhammad. Seolah-olah anda sama dengan musyrik. Orang musyrik kata Muhammad itu sahir. Tukang sihir. Muhammad reka Al-Quran. Kita dah lepas ke ayat? Belum lagi. Ha, belum. Innallaha la yastahyi Pada ni pun Allah ada cerita juga. Orang kafir tak percaya dengan Al-Quran. Dia rasa Muhammad yang cipta sendiri. Tetapi antara mukjizat Nabi SAW, dia tu ummi. Tuhan jadi dia. Ummi dia apa? Tak boleh menulis, tak boleh membaca. Tapi boleh buat Al-Quran. Orang nak cipta pun tak boleh. Itulah mukjizat. Menunjukkan bukan Muhammad yang cipta Al-Quran. Kalau Muhammad tu boleh membaca, boleh menulis, lagi senang dia. Dia karang sendiri. Tapi Allah, hikmah Allah menjadikan Nabi SAW ummi, bukan bodoh. Ummi. Pasal apa orang yang tak tahu menulis, tak tahu membaca ni, tak mesti bodoh saya. Mak bapak kita dulu, mungkin tak antum lah, saya lah. Mak saya tak tahu membaca menulis pun. Tapi saya bila besar sampai universiti, tak bodoh saya. Dia tahu saya rezeki. Tahu hidup membesarkan anak-anak. Kan? Noel getah cari tu cari, pucuk kayu tu jual, okey. Akal berfungsi. Tapi tak tahu baca menulis, sampai lah pun kan. Tak apalah, Alhamdulillah lah saya jadi orang lah kan. Itu yang penting. Alhamdulillah. Tak bermakna Nabi SAW tak tahu baca menulis, bodoh dia tak. Dia tak bodoh. Pasal Nabi pun semua musyrikin akui dia, amin. Seorang amanah, seorang bagus, baik. Baik. Tapi bila sebut ada Tuhan selain Tuhan yang dia cipta, patung-patung tu ada gila betul. Memang itu bukti dia. Dia bawa benda betul saja memang orang akan marah kita. Allah Ta'ala mengatakan jika kamu semua ragu terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sila buat satu surah yang serupa dengan tu. Ataupun yang dibuat oleh seorang ummi yang buta huruf, tak tahu menulis tu. Cuba buat. Kan Muhammad tu kan ummi. Apa dalam Quran kita? Dan selawat kita ada antara selawat ketika membaca tahiyat tu kan, tahiyat akhir ada juga. Allahumma Nabi ajar kan, Allahumma salli ala Muhammadin ibn nabiyil ummi. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kan? Antara selawat. Selawat banyak, selawat dalam salat tahiyat ni. Nabi ajar berapa? Ada selawat Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Sayyid. Kita biasa baca apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Apa lagi hak anda baca kan? Lain, saya baca, saya baca. Innaka Hamidum Majid, Allah wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salah satu juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa dah? Biasa anda baca tu. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka. Itulah lebih kurang ada kan. Dia banyak sangat riwayat. Saya pun tak ingat juga dia ucap berapa. Tapi ada salah satu riwayat, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Ya Allah, selawatlah ke atas Muhammad, seorang Nabi yang ummi. Nabi ada setakat itu. Tapi Nabi marah melampaui batas. Seperti Syiah, ataupun kita panggil Rafidah, melampaui dalam mengangkat Nabi SAW. Nabi punya status. Nabi ajar dia an-Nabiyil ummi. Ada seorang sahabat tu mengangkat Nabi. Nabi kata, innama ana basharum mislukum. Fakul apa? Katakan, maknanya jangan angkat status Nabi lebih tinggi. La tatruni kama tatrud al-Yahud wa al-Nasara. Jangan kamu memuji aku seperti mana orang Yahudi Kristian memuji Nabi-Nabi mereka. Sayyid. Seperti apa? Wa qalatil Yahudu Uzairun ibnullah. Wa qalatil Nasara al-Masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu apa? Ibnullah, anak Tuhan. Wa qalatin nasara, orang Kristian pula kata al-Masih ibnullah. Nabi Isa AS anak Allah. Tapi kita tak mengangkat Nabi mereka, Allahumma salli, dia sebagai hamba. Ana abduhu wa rasul. Katakan, aku hanya hamba Allah dan juga rasul Allah. Tak lebih pada itu. Dan mengangkat. Seperti mana yang saya ada baca 2-3 hari lepas, ada kitab Majmu' apa Syekh? Al-Sharif tu apa? Majmu' Al-Sharif. Apa nama kitab? Al-Kamil. bukan semua, tapi ada satu selawat kat situ, ada sedikit teguran daripada saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinir Raufir Rahim. Ada selawat, ada selawat itu. Allahum, anda buka dalam majma' syarif al-kamil, berselawat. Allahumma salli ala Muhammad sayyidina Muhammadinir Raufir Rahim. Selawatlah ke atas Sayyidina Muhammad yang maha apa? Yang maha pemaaf. Rauf ni kasih pada orang, cepat pemaaf. Ar-Rahim pun sama. Tengok, disifat Nabi sampai pada sama sifat Tuhan. Itu tak boleh. Tapi ada selawat lain, okey lah. Selawat tu. Jadi saya katakan tak tepat, tak boleh begitu. Dah tak boleh, itu syirik kan. Yang kata fala taj'alu lillahi andadan. Jangan jadikan bersama Allah itu andad. Memang kita cinta pada Nabi. Allah suruh pun qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Cinta pada Allah. Dalam hadis yang sahih, salasul man kunna fihi wajada halawatul iman. Baik, dalam hadis yang sahih al-Bukhari, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Tiga perkara kalau ada pada diri seorang hamba tu, sebenarnya dia telah mengecapi kemanisan iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhima min siwahima. Dia mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Itu salah satu antara syarat dapat mengecapi kemanisan iman. Tetapi tak bermakna kita mengangkat Nabi jadi siapa macam Tuhan. Tak boleh. Macam mana orang Yahudi Kristian menjadikan Nabi-Nabi dan orang salih. Uzair ini seorang yang salih. Uzair adalah seorang yang salih. Amal dia bagus, baik, salih. Oleh kerana tak cinta pada orang salih tu, mengangkat dia menjadi Ibnullah, anak Tuhan. Buat patung, sembah patung tu. Seperti mana orang Buddha, Buddha tu seorang yang salih. Mereka buat patung Buddha untuk mengingati akuat masalah dia supaya dia tak buat jahat. Bila tengok rupa budak itu, dia tak akan jadi buat jahat. Buat patung, sembah patung. Sembah tak mesti-mesti antar sujud. Tapi antar buat patung, antar mengadap dia dan bertawassul kepada patung itu, dianggap sembah. Islam bukan begitu. Saya. Tapi apabila kalian, kamu semua tidak mampu mendatangkan Al-Quran satu surah, oleh kerana kita lemah sebagai makhluk, Allahu Akbar. Allah perintahkan, fattaqun nar. Jagalah diri daripada api neraka Allah. Itu dengan jalan beriman kepada wahyu ilahi Al-Quran. Jangan ingkar. Sayyib. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Dalam surah An-Nur. فَلَا وَرَبِّكْ. Demi Tuhan. Demi Tuhan engkau, wahai Muhammad. لَا يُؤْمِنُونَ. Tak digelar sebagai seorang beriman. Allah kata. Demi Allah, ya Muhammad. Demi Tuhanmu, ya Muhammad. La yu'minun, tidak dianggap sebagai beriman seorang itu. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sehingganya manusia itu menjadikan engkau sebagai hakim. Apa itu hakim? Membuat keputusan dalam buat syariat, memutuskan apa-apa. Fima syajara bainahum, terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Bertekak gaduh, ada jalan penyelesaian daripada Al-Quran dan Sunnah. Nabi dah tunjuk jalan. Cuma antar percari saja. Pasal satu Al-Quran, antara sebagai ulama mengatakan ayat terakhir, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini Muhammad di padang Arafah ini, ketika hajjatul wada' ini, aku telah sempurnakan agama kamu dengan Al-Quran dan Sunnah engkau untuk diikuti. Antar cari saja. Kita nak cerita bab apa? Semua ada saja. Bab hidup, agama. Bab dunia, tengok pada dalil umum, anda boleh buat selagi mana tak mendatangkan dosa. Malam yaktihi al-is. Sayyid, nak pakai kopiah, okey. Tak nak pakai, okey. Pakai baju Melayu, okey. Pakai baju tak Melayu, okey. apa semua boleh. Pakai jubah ke, tak pakai jubah ke. Baik, yang penting pakaian itu tak mendatangkan syirik, tak mendatangkan maksiat, tak mendatangkan dosa. Jubah pun buat pattern-pattern macam-macam kan, tepuk situ, tepuk sini pun risau juga. Jubah perempuan bagus zaman sekarang, Masya Allah. Jubah perempuan bagus. Tapi yang tak bagus, tengok dia pergi kerak ke sini. Tak bagus itu. Pakai jubah tu bagus. Tapi kalau dah kerak situ terbuka, tak bagus juga. Pasal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aurat dia mesti sini. Muka dan tapak tangan. Kaki dah termasuk aurat. Kalau ikut mazhab ini lah. Kalau ikut mazhab lain, tak. Kusikilah kalau ikut mazhab ini. Dia kerah pak. Ah, ini antara dah pegang mazhab ini, tapi pakaian dia pegang mazhab lain. Keluar. Susah juga. Sama juga seluar. Antara pakai seluar. Okey. Tapi antara kuasa suka sini, tak boleh. Itu mendatangkan dosa. Saya. Itu buat umum. Tapi buat agama saya, kembalilah kepada kitab Allah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia punya pengajaran pertama peneguhan tentang kenabian sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran. Sudah jelas. Kemudian juga penegasan bahawa manusia itu tidak mampu menandingi Allah Subhanahu wa taala walaupun cipta satu surah. Baik, semenjak 1400 lebih tahun. Kita sekarang 1429 hijrah. Tak mampu. Sampai lah pun ada pakar-pakar pun. Orang Kristian, orang kafir, orang Amerika dan sebagainya. Buat kajian pun. Mula-mula menentang Al-Quran. Last kali mengakui Al-Quran. Banyak-banyak cerita. Mengakui sunnah Nabi SAW. Mungkin saya dah cerita sini. Mungkin buat staff rapat atau staff. Dia orang buat kajian. Kenapa Nabi kata, wahazu bainal manakib wasaddul khalal. Rapat antara bahu dengan bahu, tumit dengan tumit, kaki dengan kaki. Tutup ruang-ruang kosong yang syaitan boleh masuk seperti kepala kambing. Kenapa dia kata ada cah ni, positif ni, ada cah. Kalau orang sakit di kalangan antum, dengan sebab cah ni. Antum pernah dengar ni, cara perubatan ni, panggil aura ni kan. Antum buat macam ni, kata-kata, panas antum buat macam tu pada orang tu. Pernah tengok? Haba pada diri anta boleh mengubat saudara saudara antum. Orang kafir buat kajian. Profesor Amerika. Saya baca artikel. Orang Jepun peluk Islam. Yang saya buka. Mengenai kelebihan air zam-zam. Kelebihan air yang dibaca ayat Quran pada air. Dengan anta cakap lucah dengan air tak sama. Dia punya molekul dia cantum. Dia orang buat kajian dia tu. Kita memang tak ada kepakaran. Itulah kerugian kita. Orang kafir dulu dah. Berpuluh tahun buat kajian. Kita baru nak buat. Itu kelebihan dia. Tapi dia tak nak beriman. Dia buat saja je. Yang terbaru penemuan. Tuhan sebut. Nabi SAW sebut dalam Sahih Bukhari. 120 hari mesti roh. Tiup roh. Tuhan kata tiup roh. Akan ada roh dalam janin. Budak. Tangan dah complete, pecah, kaki dah berjari semua. Tuhan kata tiup pada 120 hari. Mana bergerak budak tu. Nabi sebut dalam hadis Sahihul Bukhari. Taib. 40 hari daripada air benih mani tu bercantum jadi. Tu, antara 40. Tetesan mani, cantum darah, ketul semua. Sampai 120 hari, 4 bulan cukup. Pasal 4 bulan, lepas 4 bulan jangan main-main dengan anak anta. Kalau istri anta mengandung, lepas 120 hari, cakaplah benda yang elok. Dia boleh dengar. Saya kat ofis saya, ada orang mengandung. Saya kata, ambil ni, dipanggil apa saya? Headset ke apa? Kan, earphone ke apa benda kan? Letak ke perut. Mengaji, 24 jam. Bila mengaji macam tu, anak dia tu, kepekaan dia. Ini terbukti kat ofis saya. Cikgu Ruby namanya. Oh, sekarang ni semua mengandung tak macam tu belaka. Tapi mak okey je. Kan mak tak akan tudung semua. Okey, tapi anak nak jadi falah. Okey lah tu. Alhamdulillah lah. Daripada dia jadi koleh kacang, anak boleh koleh juga. Biar anak jadi falah lah. Alhamdulillah. Letak. Anak ni peka. Dia dengar Al-Quran semua dia akan... Nak dada anak dia pun, pasal Al-Quran dia anak dia akan tidur. Tengok kepekaan bayi. Memang sabit. Tak percaya, kita pergi kat rumah saya. Saya boleh tunjuk perempuan tu. Saya kata. Anak saya pun macam tu. Baik. Saya baca kitab. Masa mengandung, saya akan baca. Kitab Arab saya kuat-kuat kat dia. Masa beranak semua. Keluar sekarang, nak buku habis buku saya dah ambil. Baca. Bermakna anak-anak ni betul yang Nabi beritahu. Satu tahun dah ada roh, dia akan dengar semua sekeliling dia. Dia akan buat. Tak hairan kalau hantar selalu menyumpah seranah. Rumah hantar, rumah hantar pula selepas seranah hantar, belum keluar-keluar, natang ke hajah dia. Celaka mak. Terkejut hantar. Ini ya betul. Tak apa hajar kau. Hajar anak macam ni. Mak bapak tak pernah hajar awak macam ni. Tak ingat tak kenal jasa. Padahal hantar hajar dia. Masa umur 4 bulan ke atas. Hati-hati. Hati-hati dalam mendidik anak-anak. Daripada start, apa benda? Start daripada apa? Daripada dia berada dalam rahim sehingga dia keluar. Itu amanah Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Boleh Syekh. Memang semua akui. Orang kafir pun akui Syekh. Allahu Akbar. Apatah lagi kita. Pasal tu bila datang Al-Quran dan Sunnah, tunggu buat Syekh. Jangan tinggal. Ada hikmah dia. Ada kebaikan dia. Kalau Nabi larang, jangan buat. Pasal Nabi tak pernah melarang satu benda yang buruk. Mesti benda itu akan mendatangkan. Buruk pula. Mesti satu benda itu mendatangkan mudarat pada antum. Kalau Nabi larang tu. Kalau Nabi suruh tu mendatangkan kebaikan, buat Syekh. Walaupun ada perselisihan, saya tak peduli. Antara nak berselisih pendapat perempuan-perempuan, saya tak peduli. Yang saya lagi ada sunnah, itu sahih, sabit daripada hadis semua, saya akan buat. Saya tak akan tinggalkan. Imam Ahmad, rahimahullah. Sekiranya meninggalkan sunnah, faqad syafa'a ala halakah. Sebenarnya kamu berada di jurang kebinasaan. Imam Ahmad, rahimahullah. Ana murid pada Al-Imam Syafi'i. Ketika di Iraq. Dia menuntut dengan Imam Al-Syafi'i. Dan Imam Syafi'i meninggalkan dia supaya menjadi penyebar sunnah di Iraq. Kerana masa itu banyak sangat Mu'tazilah sebagainya. Imam Syafi'i berpindah ke Mesir. Dan meninggal di Mesir. Rahimahullah. Subhanallahil Azim. Sayyid. Seterusnya manusia itu boleh melindungi diri daripada api neraka dengan beriman dan beramal salih. Subhanallah. Beriman dan beramal salih. Nak tahu amal tu salah tak salah, mesti menepati Al-Quran dan Sunnah. Itu jelas. Tanya siapa-siapa ustaz pun sama dia. Menanggap Al-Quran Sunnah macam mana mungkin nak kata amal salah? Pasal salah itu, siapa menganggap salah tak salah ni? Allah. Kalau tak menanggap Allah, takkan salah benda tu. Kolah kacang lah saya. Istilah saya orang tu. Kolah kacang tau, kolah kacang. Tak tahu semua teman-teman kolah kacang. Ah, apa kolah kacang? Kolah kacang tu sebenarnya kuih. Nama dia kolah kacang. Nama dia. Belum lagi lopak tikan. Orang Terengganu ni nama. Orang Terengganu masyhur dengan kuih je. Atau pergi dekat Terengganu. Entah pening kepala tengok kuih tu. Dalam murah. Ha, pening kepala. Terengganu Kelantan memang. Nama pun pelik. Lopak tikam. Lompak dia tikam. Manalah dapat nama dia. Sahih. Dalam hadis sahih rawahul Bukhari. Ittaqun nar walau bisyik kitamrah. Saya bertakwalah kepada api neraka. Macam mana nak menjauhi api neraka Allah? Beramal salih. Walaupun bisyik ketamrah. Walaupun dengan sebiji kurma apa. Walaupun sedekah biji kurma pun boleh menyelamatkan diri daripada api neraka. Itu nak beritahu bahawa beramal salih mampu menyelamatkan diri daripada api neraka. Bukannya apa bendanya syarat dia mesti amal yang banyak. Saya dah cerita pada antum. Allah tak nilai kita dengan amal yang banyak. Tapi Allah nilai kita keikhlasan kita. Keikhlasan. Anta buat maksiat banyak mana pun, tapi anta akhir kata anta dengan la ilaha illallah, kemudian anta bertaubat sebelum nyawa anta sampai ke ghar-ghar. Apa ghar-ghar? Kerongkong anta ni kan? Diterima taubat anta. Semua kejahatan anta itu dihapuskan oleh Allah. Tapi kalau Tuhan nak azab, kalau dia macam ni, dia kata seorang tu apa? Penzina. Sayyid. Dekat mati dia bertaubat pada Allah. Kita akan katakan sebagai ahli sunnah wal jamaah, dia akan diazab sekiranya diingin oleh Allah. InsyaAllah. Tapi tak kekal di dalam neraka. Kita ahli sunnah. Berbeza dengan golongan-golongan lain. Seperti murjiah. Saya mengatakan kekal dalam neraka. Ahli maksiat kekal dalam neraka. Kita tak. Itu ahli sunnah wal jamaah. Sayyid. Wallahu ta'ala. Ada muskil. Kan Syah? Nanti tak tanda nanti itu lagi. masa depan. Saya pelupa pula boy. Ini ada muskil. Baik. Itu antara benda khilaf lah, ya. Antara sayyidina benda khilaf. Kalau ikut al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, dia tak ada lah pada sayyidina. Itu Imam Syafi'i lah. Tapi kalau kita kita karangan al-Imam Syafi'i, ashab Syafi'i, ikut dia, dia kata Allah salli ala Muhammad. Tetapi dari segi keharusan itu ada juga ulama cakap buat tu. Tetapi saya, macam saya cerita pada antara tadi, saya lebih suka kalau Nabi macam begitu, begitu. Saya lebih suka begitu. Supaya lebih terselamat. Apatah lagi zaman sekarang, zaman khilaf. Ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni, fulan kata macam ni. Bagi saya, apa masalah kalau kita ikut yang Nabi buat tu lebih selamat bagi saya. Confirm. Dan Nabi mengajar, dalam hadis yang sahih, Nabi mengajar, yu'allimuna. Sahabat katakan, Nabi mengajar kami bagaimana ingin berselawat, sebagaimana yu'allimuna, sebagaimana Nabi mengajar kami Al-Quran. Kan Nabi dapat wahyu Al-Quran, dia ajar sahabat talqi lah, talqi. Okey, sahabat pun hafal. Nabi mengajar kami selawat, macam mana cara selawat. Sebab ada satu hadis pun sahih, saya sebut suka ikut. Nabi sebut tak ada pun satu sayyidina. Tapi itu antara perbahasan khilafiyah lah, benda-benda khilaf. Yang terbaik bagi saya, apa bendanya, kita meninggalkan itu lebih baik. Allahu a'lam. Dan khilaf juga tu pasal masalah khitab. Taib, kalau ikut hai Nabi, Allahumma salli ala Allahumma bukan apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali. Bukan itu. At-tahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu ala. Assalamu ala. Apa? Assalamu ala nabi. Beza alayka dengan ala nabi. Kalau kita belajar bahasa Arab, alayka itu panggil ka itu apa? Lafaz khitab. Lafaz khitab ni mana benda orang yang masih ada depan anda. Macam saya cerita, kamu pergi ke pasar atau tidak? Ala nabi, mana kalau tak ada lafaz khitab ni panggil lafaz khaif, dia pergi ke pasar atau tidak. Kan berbeza. Kalau duduk depan macam ni, dia pergi ke pasar ke? Antara pun pening kepala kan? Pasal kita bercakap ni khitab. Masa tu sahabat baca assalamualaikum masa Nabi masih hidup. Lama mai khilaf kat situ. Lepas Nabi mati, adakah kita masih kena mengekalkan assalamualaikum tu? Kalau baca bahasa Arab, salah dari segi nahu. Kalau baca bahasa Arab. Tak apa, kita nak cakap lafaz khitab mesti orang tu ada depan. Cak anta ada. Anta pergi pasar tak? Ada kan? Ka guna. Tapi kalau anta tak ada, anta nama Muhammad saja. Eh Muhammad pergi pasar tak? Dia. Dia pergi pasar ke tak? Mana faham? Oh, Muhammad tak ada kat situ. Masa bercakap tu. Itu panggil lafaz ghaib. Ah, itu dia silap. Masing-masing ada cara pentarjihan. Cuma yang saya pegang, Allahu Akbar. Hatta apa benda Taqiyuddin As-Subki atau Mufti Besar Syafi'i pun berpegang itu. Saya pegang, saya rasa itu lebih kuat menggunakan kalimat ala nabi, bukan guna alaika. Tapi masing-masing ada cara penterjemahan. Kalau hatta nak mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi, itu lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam bab tarjih, macam kita kata belajar hadis, ditambah dengan bahasa Arab dan sebagainya semua nanti kan, masing-masing ada cara menterjemahkan hadis. Saya rasa lafaz tu dari segi tata bahasa Arab bersalah. Kemudian apatah lagi ada sebagian sahabat dan juga daripada salafus salih belakang seperti at-tabi'in meninggalkan lafaz khitab begitu dan menggunakan lafaz ghaib. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala kulli hal, dua-dua insya-Allah taala menjadi khilaf yang mu'tabar sahih insya-Allah. Baik, kalau anta lebih kefahaman, Allah buka pada anta, anta akan beramal lebih rajah menurut pandangan anta. Tapi yang saya pegang, assalamu ala nabi, at-tahiyyatu lillah, wassalawatu wassayyibat, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kalau anta guna pun, at-tahiyyatu lillah, wassalawatu wassayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, anta guna lafaz yang asal. Wallahu ta'ala alam. Baik. الله ربي لا إله إلا أنت طيب قد أعطى بك تتطب أعطى كل يحيث إن شاء الله.